Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan fikih dari kitab Fikih Muyassar, yang pembahasan kita telah sampai pada pembahasan masalah yang ke-8 dari bab yang ke-5, yaitu bab wudu. Masalah yang ke-8 adalah masalah yang terakhir dalam bab wudu, yaitu tentang ma yustahabbu lahul wudu, perkara-perkara yang disunnahkan untuk wudu. Dan ini sudah selesai kita baca. Yang dibawakan di dalam kitab ini ada 5. Yang terakhir adalah inda naum, ketika hendak tidur. Nah, ada perkara lain yang disunnahkan untuk wudu yang belum dibawakan atau tidak dibawakan di dalam kitab ini. Ini perlu kita tambahkan. Di antaranya adalah yang ke-6, al-wudu mimma massatin nar, wudu karena memakan makanan yang terkena api. Al-wudu mimma massatin nar, wudu karena memakan makanan yang tersentuh atau terkena api. Wudu karena memakan makanan yang terkena api. Dulunya adalah wajib. Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa wudu karena memakan makanan yang terkena api itu hukumnya adalah wajib. Kemudian hal itu dimansuh, dihapus hukum wajibnya makan karena memakan makanan yang terkena api. Itu mansuh, dihapus, dan menjadilah sunnah. Tadinya wajib menjadi sunnah hukumnya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddu mimma massatin nar, berwudulah kalian karena memakan makanan yang tersentuh api. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Tawaddu, berwudulah kalian, mimma massatin nar, karena kalian memakan makanan yang terkena api, tersentuh api. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah menunjukkan tentang wajibnya wudu karena memakan makanan yang tersentuh api. Nah, kemudian hadis ini dihapus, mansukh oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan tentang wajibnya wudu karena memakan makanan yang terkena api ini mansukh, dihapus oleh hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana akhirul amraini min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana akhirul amraini, yang akhir dari dua perkara, kana akhirul amraini, yang terakhir dari dua perkara, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tarkul wudu, ya tarkal wudu, meninggalkan wudu, mimma massatinar, meninggalkan wudu, mimma massatinar, karena memakan makanan yang terkena api, tersentuh api. Karena akhirul amrain, yang terakhir dari dua perkara, yang terakhir dari dua perkara, yaitu perkara wajibnya wudu karena memakan makanan yang tersentuh api, dan tidak wudu karena memakan makanan yang tersentuh api. Yang terakhir dari dua perkara itu adalah meninggalkan wudu dari memakan makanan yang tersentuh api. Ini hadis sahih diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i. Lah, dengan hadis ini maka wajibnya wudu karena memakan makanan yang tersentuh api yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha itu mansukh, dihapus. Yang menasih, yang menghapus adalah hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Maka menjadilah wudu karena memakan makanan yang terkena api, itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya, di antara waktu-waktu disunahkan wudu, yaitu kalau kita mau urutkan, itu adalah yang ketujuh. Al-wudu ba'da ayy hadatin, berwudu setelah berhadas, berwudu setiap kali berhadas. Al-wudu ba'da ayy hadatin, berwudu setiap kali berhadas. Walau lam yuridis salata, walaupun tidak mau melakukan sholat, walaupun tidak hendak melakukan sholat. Kalau yang sudah kita baca itu adalah disunahkan wudu setiap kali mau sholat. Setiap mau sholat walaupun tidak berhadas, disunahkan untuk wudu. Itu sudah nomor dua ya. Nomor dua itu inda kulli sholatin, setiap kali mau sholat walaupun tidak berhadas, ketika mau sholat disunahkan untuk wudu. Lah ini yang ketujuh ini, berwudu setiap kali hadas walaupun tidak hendak sholat. Bangun tidur itu kan berhadas wudu, walaupun bangun tidur itu tidak mau sholat, tapi karena berhadas wudu. Kemudian habis buang air kecil, umpamanya kita ke belakang, buang air kecil. Setelah buang air kecil, wudu. Itu sunnah, kenapa? Karena habis berhadas, walaupun setelah wudu tidak sholat. Kemudian habis kentut, berarti berhadas, wudu, itu sunnah. Habis buang air besar, setelah selesai dan beristinja, wudu, itu sunnah. Jadi setiap kali berwudu, setiap kali hadas, wudu, itu hukumnya sunnah. Walau lam yuridi salah, walaupun tidak hendak melakukan salat. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim, dari hadis Tsauban radhiyallahu anhu. An Tsauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu anna khairu a'malikum as-salatu. Wa'lamu, ketahuilah, anna khairu a'malikum as-salatu, bahwa sebaik-baik amal perbuatan kalian adalah salat. Wa la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Wa la yuhafidhu 'alal wudu, dan tidaklah selalu menjaga wudu illa mukmin, kecuali mukmin. Itu di kalimat yang akhir, walayyuhafidhu alal wudu illa mukmin, dan tidaklah menjaga, memelihara wudu kecuali orang mukmin. Memelihara wudu, menjaga wudu, artinya setiap berhadas wudu, berhadas wudu, berarti selalu menjaga wudu, selalu dalam keadaan wudu dalam keadaan suci. Kemudian juga dalam hadis yang mungkin pernah atau bahkan sering kita dengar, kisah Bilal. Kisah Bilal yang Bilal itu mendahului Nabi di apa ke sorga, yang kemudian ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa sebabnya beliau itu selalu berwudu. Itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayat oleh At-Tirmidzi. Dalam hadis yang diriwayat oleh At-Tirmidzi dari hadis Buraidah Ibn al-Husayb, beliau menyatakan asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fada'a Bilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, Rasulullah SAW pada suatu hari memanggil Bilal. Faqal, ya Rasul, ya Bilal. Kemudian Nabi bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, bima sabaqatni ilal jannah. Apa yang menyebabkan kamu mendahului saya ke sorga? Inni dakhaltul barihah al jannah, fasami'tu khosh-khosatak amami. Sesungguhnya tadi malam saya masuk surga, maka saya mendengar sendal kamu di depan saya, kata Nabi. Faqala Bilal, maka Bilal menjawab, ya Rasulullah, ma adzantu qat illa sallaitu rak'atain. Wahai Rasulullah, tidaklah saya adzan kecuali saya salat dua rakaat. Ma adzantu qat illa sallaitu rak'atain. Tidaklah saya adzan kecuali saya sholat dua rakaat. Wa ma asabani hadatsun qat illa tawaddu'tu indah. Dan tidaklah saya terkena hadas kecuali saya berwudu padanya. Kecuali saya berwudu padanya. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ini hadis juga menunjukkan tentang disunnahkan berwudu setiap kali berhadas. Dan ini memiliki keutamaan besar, di mana Bilal itu masuk surga dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah karena tidaklah Bilal azan kecuali sholat dua rakaat. Tidaklah beliau terkena hadas kecuali berwudu padanya. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan, dari waktu disunnahkan untuk wudu. Al-wudu min hamlil mayyit. Wudu karena membawa mayyit. Wudu karena membawa mayyit. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan mayit, falyaghtasil, maka mandilah. Wa man hamalahu falyatawadda, dan barang siapa yang membawanya, falyatawadda, maka berwudulah. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Abu Dawud. Man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan mayit, falyaghtasil, maka mandilah. Wa man hamalahu falyatawadda, dan barang siapa yang membawanya, membawa mayit, falyatawadda, maka berwudulah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang memandikan mayit untuk mandi, dan orang yang membawa mayit diperintahkan untuk berwudu. Perintah wudu dalam hadis ini bagi orang yang membawa mayit dan juga perintah mandi di sini adalah perintah yang hukumnya sunnah, bukan perintah wajib. Asal amr, asal dari perintah itu adalah untuk hukum wajib. Tetapi karena ada hadis lain yang mengeluarkan dari hukum asal wajib menjadi sunnah, yaitu hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan. Hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ad-Darqutni, Nabi menyatakan, "Laisa 'alaikum fi ghasli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuh fa inna mayyitikum laisa binajasin fa hasbukum an taghsilu aydiyakum." Tidak wajib bagi kalian karena memandikan mayit kalian untuk mandi apabila kalian memandikannya. Maka sesungguhnya mayit kalian tidaklah najis, maka cukup bagi kalian untuk mencuci tangan-tangan kalian. Jadi orang yang memandikan mayit disunahkan mandi setelahnya. Umpamanya ada orang meninggal dunia, saudara orang Islam meninggal dunia, kemudian diantara orang Islam yang lainnya memandikan, bagi yang memandikan terus disunahkan untuk mandi. Jadi setelah memandikan mayit disunahkan untuk mandi. Bagi yang membawanya, membawa seperti menggotong ke kuburan dan yang lainnya, bagi yang sudah yang telah membawa mayit disunahkan untuk berwudu. Demikian beberapa perkara yang disunahkan untuk berwudu padanya. Dan itu adalah waktu-waktu disunahkan untuk berwudu padanya. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Al-babu sadisu. Bab yang kelima telah selesai, sekarang kita masuk bab yang keenam. Al-babu sadisu, bab yang keenam. Fil mashi alal khufaini wal imamati wal jabirati wa fihi masailu. Bab yang keenam, fil mashi alal khufain, tentang mengusap dua khuf. Tentang mengusap dua khuf. Mengusap dua khuf, yaitu sepatu. Wal imamah, mengusap sorban. Wal jabirah, dan mengusap pembalut. Wa fihi masail, dan padanya ada beberapa masalah. Pembahasan pada bab yang keenam adalah yang pertama tentang mengusap khuf. Mengusap khuf, mengusap sepatu dan yang semisalnya. Yang kedua mengusap imamah, mengusap sorban. Dan yang ketiga adalah mengusap al-jabirah. Al-jabirah itu pembalut pada luka atau retak tulang, ya, semacam gip, ya, tak tangan atau kaki, kemudian dibalut. Itu jabirah, ya, di gip. Yang dimaksud di sini mengusap khuf itu adalah ketika wudu. Orang wudu dalam keadaan memakai sepatu atau yang semisalnya, tidak dilepas sepatunya, diusap bagian atasnya. Orang wudu memakai sorban, ketika mau mengusap kepala, sorban tidak dibuka, diusap bagian atas. Orang wudu dalam keadaan anggota wudunya ada yang dibalut karena luka atau karena patah tulang, ya, maka diusap bagian atasnya. Ya. Mengusap-mengusap ini adalah ketika wudu. Dan dalam bab ini ada beberapa masalah pembahasan. Fihi masail, dan padanya ada beberapa masalah pembahasan. Al-khuf huwa ma yulbasu ala rijli min jildin wa nahwih. Khuf itu artinya adalah al-khuf. Khuf itu artinya adalah ma yulbasu ala rijli. Apa yang dipakai pada kaki, min jildin, yang terbuat dari kulit, wa nahwi, dan yang semisalnya. Jadi apa yang dipakai pada kaki, yang terbuat dari kulit dan yang semisal, sepatu kulit, kaos kaki dan yang semisalnya, yang dipakai pada kaki, yang terbuat dari kulit dan yang semisalnya. Wa jam'uhu khifaf, jamaknya adalah khifaf. Jamaknya adalah khifaf. Khuf itu yang terbuat dari kulit membentuk kaki itu. Pernah lihat? Orang bilang itu kayak sepatu ninja itu loh. Pernah lihat gak warnanya hitam kadang? Ya. yang dipakai di kaki biar hangat. Ya. Itu khuf. Jamaknya khifaf. Wa yulhaqu bil khufain kullu ma yulbasu ala rijlaini min sufin wa nahwi. Wa yulhaqu, dan digolongkan dengan khuf. Digolongkan dengan khufain. Digolongkan dengan khuf semua yang dipakai pada kedua kaki. Semua yang dipakai pada kedua kaki, min sufin, yang terbuat dari bulu, wanahwi, dan yang semisalnya. Jadi semua pakaian kaki, semua yang dipakai di kaki, yang terbuat dari kulit, yang terbuat dari kain, yang terbuat dari bulu, yang terbuat dari karet, yang terbuat dari plastik, sepatu karet, sepatu kulit, sepatu kain, kaos kaki, dan yang lainnya, semuanya itu digolongkan dengan khuf. Yang semuanya itu disyariatkan ketika wudu, diusap ketika tidak dilepas. Al-mas'alatul ula hukmul masyi alal khufain wa daliluh. Masalah yang pertama, al-hukmul masyi, hukum mengusap alal khufain, hukum mengusap kedua khuf, dan dalilnya. Al-mashu 'alal khufaini jaizun biittifaqi ahli sunnati wal jama'ati. Mengusap bagian atas khuf itu boleh dengan kesepakatan ahlu sunnah wal jama'ah. Di sini dikatakan bahwa mengusap khuf ketika wudu itu diperbolehkan dengan kesepakatan ahlu sunnah wal jama'ah. Dikatakan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah karena ada dari selain ahlu sunnah wal jamaah yang tidak sepakat. Ada dari kalangan ahlul bid'ah yang mengingkari mengusap khuf. Siapa mereka? Yang masyhur, mereka yang mengingkari al-mashu 'alal khufain, itu adalah dari kalangan Rafidah. Dari kalangan Syiah Rafidah itu mengingkari, menentang tentang al-mashu 'alal khufain, mengusap dua khuf. Bahkan yang mereka lakukan itu mengusap bagian atas kaki ketika wudu, kaki tidak dicuci, tidak memakai kaos kaki, enggak memakai sepatu, enggak memakai pembalut, telanjang kakinya, tapi diusap saja, tidak dicuci. Dan mereka mengingkari untuk mengusap khuf. Dan itu adalah merupakan kebatilan. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah sepakat tentang disyariatkannya dan diperbolehkannya al-mashu 'alal khufain. Oleh karena itu, al-imam at-tahawi dalam kitab beliau Aqidah at-tahawiyah, kitab tipis yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah, di sana dimasukkan ya, tentang al-mashu 'alal khufain, mengusap atas khuf, itu termasuk dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa kok dimasukkan ke situ? Padahal ini akidah, akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam akidah tauhidiyah. Kemudian al-mashu 'alal khufain kok dimasukkan? Ternyata karena dari kalangan ahlul bid'ah itu mengingkari hal tersebut. Sementara ahlu sunnah wal jamaah di antara prinsipnya adalah menetapkan al-mashu 'alal khufain, dan ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jal takhfifan minhu ala ibadihi. Wa huwa, dan mengusap khuf itu adalah rukhsah, rukhsah, keringanan dari Allah Azza wa Jal, takhfifan minhu, sebagai keringanan dari Allah, ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Wadaf'an lil haraj wal masyaqqah anhum, dan dalam rangka untuk menghindari, dalam rangka untuk menghindari menolak al-haraj dan masyakoh, kesulitan dan kerepotan, kesulitan dan masyakoh, kerepotan itu yang memberatkan dari mereka. Nah, jadi mengusap khuf ketika wudu, tidak memakai khuf, memakai kaos kaki dan misalnya tidak dilepas, cukup diusap bagian atas. Ini rukhsah dari Allah. Dikatakan rukhsah itu adalah karena asalnya itu tidak ada. Asalnya wajib melepas dan mencuci kaki asalnya, kemudian ada rukhsah, ada keringanan menjadi boleh. Rukhsah ini adalah sebagai takfif, keringanan dari Allah untuk hamba-hambanya dan untuk menghindari menolak haraj, perkara yang sulit dan masyakoh, yang memberatkan, yang merepotkan. Wa qad dalla ala jawazi as-sunnatu wal ijma'u, dan sungguh yang menunjukkan tentang bolehnya mengusap khuf adalah as-sunnah dan ijma', dan sungguh sunnah dan ijma' menunjukkan tentang bolehnya mengusap khuf. Dalil dari sunnah itu hadis-hadis Nabi, bahkan hadis-hadis tentang mengusap khuf itu mutawatir, dan ulama telah ijma', telah sepakat, dan ijma' itu maksum, pasti benar, tidak mungkin salah. Menetapkan tentang bolehnya mengusap khuf. Amma sunnatu faqad tawatarotil ahaditsus sahihatu ala thubutihi ani nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalika wa tarkhisihi fi. Adapun sunnah, adapun sunnah yaitu dalil dari sunnah. Faqad tawataratil ahaditsus sahihatu, maka sungguh telah mutawatir hadis-hadis yang sahih, ala thubutihi, tentang sabitnya mengusap khuf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min fi'lihi, dari perbuatan beliau, wa amrihi, dari perintah beliau tentang hal itu, wa tarkhisihi, dan dari rukhsahnya beliau, fihi fil masyi alal khuf. Dalil dari sunnah itu telah mutawatir hadis-hadis sahih tentang sabitnya, tentang tetapnya mengusap khuf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang pasti sahih, mustahil, tidak mungkin dhaif. Kalau sudah mutawatir itu pasti sahih. Seperti Al-Qur'an, Al-Qur'an sampai kepada kita itu mutawatir, pasti benar. Hadis-hadis mutawatir yang sebagian antum telah belajar dalam mustalah hadis tentang mutawatir, kedudukan hadis mutawatir. Mutawatir dari perbuatan Nabi bahwa beliau melakukan, dan dari perintah beliau, beliau juga memerintahkan, dan juga dari tarkhis, rukhsahnya, keringanan beliau tentang mengusap khuf, mengusap sebat. Karena itu bahwa mengusap khuf itu adalah perkara yang masyru'ah, perkara yang disyariatkan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata al-Imam Ahmad rahimahullah, laisa fi qalbi minal mashi syai'un, tidak ada keraguan sama sekali di dalam hati saya tentang mengusap khuf. Laisa fi qalbi minal mashi syai'un, tidak ada keraguan sama sekali dalam hati saya tentang mengusap khuf. Fihi arba'una hadithan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang mengusap khuf ada 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengusap khuf, mengusap sepatu. Ada 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Wal muradu biqaulihi laisa fi qalbi adna syakkin fi jawazihi. Dan yang dimaksud dengan ucapan Imam Ahmad, yang dimaksud dengan ucapan Imam Ahmad adalah laisa fi qalbi adna syakkin, tidak ada di dalam hati saya keraguan yang paling rendah fi jawazihi, tentang bolehnya mengusap khuf. Tidak ada di dalam hati saya adna syakkin, keraguan yang paling rendah tentang bolehnya mengusap khuf. Jadi tidak ada keraguan sama sekali, sedikit pun tidak ada keraguan tentang bolehnya mengusap khuf. Sehingga beliau yakin, seyakin-yakinnya dengan ilmul yakin tentang bolehnya mengusap khuf. Waqala al-Hasan al-Basri, dan berkata al-Hasan al-Basri, haddathani sab'una min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu masa'ala al-khufain. Dan berkata al-Hasan al-Basri, haddathani, telah menyampaikan hadis kepada saya, telah menyampaikan hadis kepada saya 70 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengusap alal khufain, bahwasanya beliau mengusap bagian atas kedua khufnya. Wa min hadhil ahadits, dan di antara hadis-hadis ini adalah, wa min hadhil ahadits, dan di antara hadis-hadis ini, jadi ada sekian banyak hadis tentang mengusap khuf, dan di antara hadis-hadis ini adalah hadithu Jarir bin Abdullah, hadis Jarir bin Abdullah. Qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddo'a wa masaha ala khufaihi. Hadis Jarir bin Abdullah, beliau berkata, ra'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala, beliau buang air kecil, thumma tawaddo', kemudian beliau berwudu, wa masaha ala khufaihi, dan beliau mengusap bagian atas kedua khufnya. Rawahu Muslim wa rawa nahwahu Al-Bukhari anil Mughirah. Hadis riwayatnya lima Muslim, dan Al-Bukhari meriwayatkan yang semisalnya dari hadis Al-Mughirah fi babil masyi alal khufain, dalam bab al-masyi alal khufain. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu, ya. Beliau buang air kecil, setelah buang air kecil beliau berwudu, tentunya setelah istinja, ya, berwudu. Nah, ketika berwudu beliau dalam keadaan memakai kedua khuf, memakai sepatu, kemudian enggak dilepas dan diusap bagian atasnya. Qala al-A'mas an Ibrahim, berkata al-A'mas dari Ibrahim, kana yu'jibuhum hadzal haditsu. Berkata al-A'mas dari Ibrahim, kana yu'jibuhum hadzal hadits. Hadits ini mengagumkan mereka. Hadits ini yaitu hadits Jarir bin Abdullah, yang Jarir mengatakan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu kemudian mengusap bagian atas kedua khufnya. Hadits ini mengagumkan mereka. Kenapa? Li'anna Islam majarir kana ba'da nuzulil ma'idah, yakni ayat al-wudu. Karena sesungguhnya Islamnya Jarir adalah setelah turunnya surat Al-Ma'idah, yaitu ayat tentang wudu. Ayat tentang wudu surat Al-Ma'idah ayat berapa? Ayat tentang wudu surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 surat Al-Ma'idah itu ayat tentang wudu. Ayat tersebut memerintahkan untuk wudu bagi orang yang mau sholat. Artinya hadis apa, ayat tersebut menunjukkan wajibnya wudu bagi orang yang mau sholat. Lah, Jarir bin Abdullah itu masuk Islam setelah turun surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Yaitu ayat tentang perintah wudu. Jadi sebelum ayat Yang keenam surat Al-Maidah, ayat yang memerintahkan dan mewajibkan wudu turun, Jarir bin Abdullah belum masuk Islam. Setelah ayat itu turun yang memerintahkan dan mewajibkan wudu ketika mau sholat, Jarir baru masuk Islam. Jarir baru masuk Islam. Nah, setelah Jarir masuk Islam, meriwayatkan hadis tentang Nabi mengusap khuf. Maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Kok hadis ini mengagumkan mereka, para ulama? Karena Jarir masuk Islam setelah turun surat Al-Maidah ayat yang ke-6, yaitu perintah untuk berwudu. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasannya disyariatkannya mengusap khuf itu setelah turun surat Al-Maidah ayat yang ke-6, artinya mengusap khuf itu tidak mansuh, tidak dihapus dengan turunnya surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Karena disyariatkannya mengusap khuf itu setelah diwajibkannya wudu. Wudu dulu diwajibkan, baru kemudian disyaratkan mengusap khuf. Sehingga enggak mungkin ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang mewajibkan wudu itu menghapus, menasah menghapus hukum disyariatkannya mengusap khuf. Enggak mungkin. Karena Jarir bin Abdillah itu masuk Islam setelah turun surat Al-Maidah yang ke-6. Jadi sudah diwajibkan, sudah disyaratkan wudu bagi orang yang mau sholat, baru setelah itu Jarir masuk Islam, dan setelah itu baru meriwayatkan hadis tentang Nabi mengusap khuf. Berarti mengusap khuf itu setelah kewajiban wudu. Sehingga ayat yang ke-6 surat Al-Maidah tidak menghapus syariat mengusap khuf. Maksudnya itu. Karena ada anggapan, ada pendapat dan pemahaman bahwa mengusap bagian atau mengusap khuf, mengusap sepatu itu sudah mansuh, sudah dihapus oleh ayat tentang wajibnya wudu, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Itu pendapat yang tidak benar. Karena Jarir bin Abdullah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW mengusap khuf itu adalah setelah turunnya surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Karena Jarir masuk Islam setelah turun surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Karena itu, maka hadis ini mengagumkan mereka, para ulama. Maksudnya itu. Wa qad ajma'al ulama min ahli sunnati wal jama'ati ala masyru'iyatih fi safar wal hadar li hajatin wa aw ghairiha. Dan sungguh para ulama telah ijma', dan sungguh para ulama min ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, telah ijma, telah sepakat tentang disyariatkannya mengusap khuf fi safar, ketika safar bepergian, wal hadar ketika tidak safar, hadar lawannya safar, ketika tidak safar mukim, li hajatin karena keperluan, aw ghairiha atau yang lainnya. Jadi disyariatkan mengusap khuf, mengusap sepatu ketika wudu dalam keadaan memakai sepatu atau kaos kaki, tidak dilepas, diusap saja bagian atas. Para ulama dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah sepakat disyariatkan, baik ketika safar atau tidak safar, karena ada kebutuhan atau tidak ada kebutuhan, karena sakit atau tidak sakit. Sudah pernah melakukan? Belum ya? Gak berani? Takut enggak sah? Itu disyariatkan kapan saja mau, kapan mau silakan. Ada keperluan, tidak ada keperluan, dingin atau tidak dingin, safar atau tidak safar, diperbolehkan. Ya. Umumnya di antara kita dalam keadaan memakai sepatu atau memakai kaos kaki, wudu tidak melepasnya. Enggak masalah, boleh saja. Tidak usah dilepas, usap bagian atasnya. Nah, cara mengusapnya gimana nanti ada pembahasannya. Kemudian waktunya berapa lama, ini juga ada ketentuannya. Ketika safar berapa lama, ketika tidak safar berapa lama. Kemudian caranya, cara mengusap seperti apa, di sini akan dijelaskan. Yang jelas bahwa mengusap khuf itu disyariatkan. Baik ketika safar, tidak safar, ada keperluan atau tidak ada keperluan. Cuman keafdolannya berbeda-beda. Mana lebih afdol, mengusap khuf atau melepas dan mencuci kaki? Nah, itu ada ketentuannya. Wa kadzalika yajuzul masu 'alal jawarib, dan demikian juga boleh mengusap bagian atas al-jawarib, kaos kaki. Wa hiya ma yulbasu 'ala rijli min ghairil jildi, kaos kaki, yaitu yang dipakai pada kaki yang terbuat dari selain kulit. Kal khiraqi, seperti kain. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Wa huwa ma yusammal an bisyurab, dan itu yang sekarang dinamakan dengan syurab. Syurab ya kaos kaki. Li'annahuma kal khuffi fi hajati rijli ilaihima, karena keduanya yaitu al-jawarib dan asyurab, keduanya itu sama seperti khuf, sama dalam hal butuhnya kaki pada keduanya. Ya, sama-sama kaki itu butuh untuk penghangat, untuk pelindung kaki. Wal 'illatu fihima wahidatun, dan alasan pada keduanya sama, yaitu satu alasan kenapa pakai kaos kaki, kenapa pakai khuf, itu alasannya sama. Wa qad intasara lubsuha akthar minal khuf, fayajuzul mashu 'alaiha idza kanat satiratan, dan sungguh telah menyebar memakai kaos kaki, ya, telah tersebar, telah merata memakai kaos kaki itu lebih banyak daripada memakai khuf. Karena itu maka boleh mengusap bagian atasnya apabila menutup, yaitu menutup kaki. Mengusap kaos kaki, mengusap khuf, sepatu, termasuk juga mengusap sendal, mengusap sendal, mengusap pembalut kaki, ya, itu diperbolehkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa wa masal al-jawrubaini wa na'lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau mengusap bagian atas kedua kaos kakinya dan kedua sendalnya. Ini hadis sahih disahihkan oleh Asy-Syal Albani. Kemudian juga dari hadis Ibnu Umar berwudu dalam keadaan beliau memakai sendal, kemudian beliau mengusap bagian atasnya, dan beliau menyatakan kadzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al, demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan. Karena itu semua pakaian kaki, baik itu kaos kaki, itu sendal, sepatu, pembalut kaki, dan yang semisalnya, itu diperbolehkan dan disyariatkan untuk mengusap bagian atasnya ketika berwudu dalam keadaan tidak melepasnya. Kemudian apa syarat-syaratnya? Syarat-syarat mengusap khuf dan yang semisalnya, dan bagaimana tata caranya? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tolong jelaskan perbedaan sujud sahwi. Perbedaan sujud sahwi karena rukun dan sujud sahwi karena wajib sholat. Masih lah pembahasannya nanti dalam pembahasan sujud sahwi ya. Perbedaannya sujud sahwi karena lupa rukun dan sujud sahwi karena lupa wajib, caranya sama. Perbedaannya kalau karena meninggalkan rukun, itu wajib untuk mengerjakan rukun yang tertinggal. Tapi kalau karena wajib, cukup sujud sahwi saja, tidak perlu mengganti kewajiban yang tertinggal. Bisa difahami bedanya? Orang lupa tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat, maka wajib sujud sahwi dan wajib membaca Al-Fatihah yang ketinggalan. Orang lupa tidak sujud, ini rukun, maka wajib sujud sahwi dan wajib mengganti sujud yang ketinggal. Kalau orang lupa tidak tasyahud awal dalam sholat, maka wajib sujud sahwi dua kali, enggak perlu mengganti tasyahud awal. Itu perbedaannya. Bisa difahami? perbedaan sujud sahwi karena rukun dan perbedaan sujud sahwi karena wajib. Kalau yang rukun wajib sujud sahwi dan wajib mengganti rukun yang ketinggal. Kalau yang wajib, wajib sujud sahwi dan tidak perlu mengganti wajib yang tertinggal. Apakah boleh berbohong untuk kebaikan? Nah, tinggal apa? Kebaikannya kebaikan apa? Boleh, tapi ada ketentuannya. Ya. Seperti untuk mendamaikan pihak yang sengketa, yang berselisih di antara orang Islam. Ya. Ada ketentuan. Kalau tidak berbohong, kalau bukan pada perkara yang diperbolehkan, itu dosa besar. Ya. Dalam keadaan tertentu ada seperti itu apa islahu dzatil bain, mendamaikan pihak yang berselisih. Apakah hukum ghosob haram? Ghosob itu haram, memiliki, mengambil harta orang lain tanpa hak. Ghosob ada babnya sendiri, itu bab ghosob di kitab ini ada. Apakah boleh untuk berbuka puasa sebelum apakah boleh untuk berbuka puasa sebelum tempat kita azan tetapi masjid yang lain sudah azan? Boleh. Kalau sudah masuk, sudah terbenam matahari, sudah masuk waktu maghrib, masjid kita sudah azan atau belum, boleh. Kalau azannya telat 10 menit umpamanya karena muadzinnya lagi ada halangan, ya jangan ditunggu. Boleh, enggak mesti harus masjid kita. Bagaimana hukum orang yang sholat sunnah tahiyatul masjid dengan duduk? Apakah sudah gugur tahiyatul masjidnya karena sudah duduk ataukah belum? Maksudnya ini apa? Masuk masjid sudah duduk gitu ya. Setelah sudah duduk apakah boleh untuk sholat tahiyatul masjid? Boleh, tetapi yang benar enggak begitu. Nabi menyatakan idza ja'adukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain, kata beliau. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat dua rakaat. Sholat dulu dua rakaat baru duduk. Itu yang benar. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.